الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian dari Al-Fiqhul Miyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan kita memasuki poin yang kelima dari perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, iftirashu dhira'aini fi sujudi, mengiftirashkan kedua lengan pada saat sujud. Yang dimaksud iftirash adz-dhira'ain yaitu menyentuhkan sikunya di lantai ketika sholat, sebagaimana dia merapatkan kedua telapak tangannya, maka dia merapatkan pula ke lantai kedua sikunya, kedua lengannya. Dan ini termasuk di antara hal yang dibenci di dalam salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i'tadilu fi sujud, seimbanglah kalian dalam melakukan sujud. Wala yabsud ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi, dan jangan salah seorang kalian membentangkan kedua lengannya seperti bentangannya anjing. Dalam riwayat yang lain, wala yaftarish dhira'aihi iftirash as-sab', jangan dia menidurkan kedua lengannya, kedua sikunya, seperti ditidurkannya atau dibaringkannya as-sab', hewan buas. Fayambagi lil musalli ayyujafi baina dhira'i, maka sepantasnya bagi orang yang mengerjakan salat untuk menjauhkan dua lengannya, mengangkatnya, wa yarfa'uhuma 'anil ardi, dan mengangkatnya dari permukaan bumi, dari tanah, dari lantai. Wa la yatashabbah bil hayawan, dan jangan dia menyerupai hewan, yakni ketika dia sedang sujud. Dan ini termasuk di antara perkara yang terlarang di dalam melaksanakan salat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk seimbang ketika sujud. I'tadilu fi sujudi. Apa yang dimaksud dengan seimbang ketika sujud? Disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, i'tadilu fi sujud, seimbanglah kalian ketika sujud, ay kunu mutawassitin baina al-iftirash wal qabd, yaitu hendaknya kalian pertengahan ketika sujud antara iftirash dan al-qabd, antara iftirash dan al-qabd. Iftirash yani membentangkan tubuh, dan qabd merapatkan tubuh. Dan dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa yang dimaksud i'tadilu fi sujudi ay ija'aluhu sujudan mu'tadilan, jadikan sujud itu sujud yang seimbang. Dalam artian ketika seorang sujud, jangan dia terlalu merapatkan tubuhnya, perutnya dirapatkan ke paha, kemudian pahanya dirapatkan ke betisnya, ya, terlalu dirapatkan sehingga semuanya serba berdekatan, perutnya nempel di paha, pahanya bagian bawah nempel di betisnya, lalu kemudian tangannya ditempelkan pula atau ditidurkan di atas lantai. Dia meletakkan sikunya seperti dia meletakkan kedua telapak tangannya. Jangan melakukan hal tersebut. Wala tamtadduna aydan, dan jangan pula terlalu dibentangkan. Sujud yang terlalu dia menjauhkan jarak antara satu anggota tubuh dengan yang lain sehingga seperti seorang yang berbaring, seperti seorang yang membatih, seorang yang yakni tidur di atas perutnya, ya, seperti seorang yang sedang berbaring, terlalu jauh jaraknya. Namun sujudlah dengan sujud yang i'tidal, yang pertengahan, tidak seperti orang yang berbaring, tidak pula seperti seorang yang terlalu merapatkan tubuhnya antara satu dengan yang lain. Disebutkan oleh Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah ta'ala, kata beliau, la'alla al-i'tidala huna mahmulun ala amrin ma'nawi wa huwa wad'u hay'ati as-sujud mawdi' as-syara' wa ala wifq al-amr. Mungkin yang dimaksud dengan seimbang ketika sujud di sini dibawa kepada makna perintah secara makna, yaitu menjadikan keadaan sujudnya sebagaimana yang diajarkan di dalam syariat sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa seorang ketika melakukan sujud seperti yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu dirapatkan, tidak terlalu direnggangkan seperti seorang yang sedang berbaring, seperti seorang yang sedang ittija' 'alal batn, namun berada di antara keduanya dalam keadaan siku diangkat, dijauhkan dari lambungnya dan diangkat dari lantai pada saat dia sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihim bisawtal kalb, dan jangan salah seorang kalian membentangkan kedua lengannya seperti dibentangkannya kedua lengan anjing. Dalam riwayat yang lain, binatang buas. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tidak diperbolehkannya melakukan perbuatan ini. Dan yang zahir bukan hanya sampai kepada hukum makruh tapi haram, wallahu taala a'lam. Sebab ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asal hukum larangan adalah haram. Sampai ada dalil yang memalingkan. Yang lebih menguatkan lagi diharamkannya perbuatan ini disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan perbuatan tersebut seperti perbuatan haiwan. Dan seorang manusia adalah seorang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan dia melakukan suatu perbuatan yang menyerupai hewan. Oleh karena itu disebut dalam dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Allah dan Rasulnya memperumpamakan perbuatan seseorang dengan perbuatan hewan, diserupakan dengan perbuatan hewan, selalu disebutkan dalam konotasi negatif, celaan, yang menunjukkan satu kerendahan, Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Permisalan orang-orang mereka diberikan tanggung jawab untuk mengamalkan Taurat lalu mereka tidak mengamalkannya, seperti keledai yang memikul buku-buku, yang memikul kitab-kitab tapi dia tidak memahami isinya, diserupakan seperti keledai. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seorang yang meninggalkan ayat-ayat Allah dan lebih senang dengan kehidupan dunia. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu asyaitan fa kana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb perumpamaan seperti anjing. Perumpamaannya seperti anjing. Nah, ini bagi seorang yang lebih senang dengan kehidupan dunia, lalai dari kehidupan akhirah, lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi alladhi ya'udu fi qai'ih." Seorang yang meminta kembali apa yang telah dia berikan kepada orang lain, dia meminta kembali pemberiannya seperti anjing. Anjing yang dia memuntahkan sesuatu lalu dia menelan kembali muntahnya. Ya, ini sangat buruk perbuatan yang demikian. Maka kita melihat bahwa di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diperumpamakan dengan hewan dalam konotasi negatif. Satu hal yang tidak sepantasnya, satu hal yang menunjukkan kerendahan. Maka demikian pula yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jangan kalian menidurkan, merapatkannya kedua lengan kalian ketika sujud seperti perbuatan anjing. Seperti perbuatan binatang buas. Ketika dia duduk ya, maka dia merapatkan seluruhnya. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Al-Bara bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka." Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Maka perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asal hukum perintah adalah wajib. Meskipun banyak dari kalangan para ulama, mereka memahami bahwa yang dimaksud perintah di sini perintah sunnah, istihbab. Namun dikritik oleh sebagian para ulama disebabkan karena asal hukum perintah itu adalah wajib. Ditambah lagi telah datang larangan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, maka ini semakin tegas yang menunjukkan bahwa wajib bagi seorang untuk mengangkat kedua sikunya, tidak merapatkannya ke lantai pada saat dia melakukan sujud, karena ini menyerupai perbuatan hewan. Ditambah lagi ini perbuatan orang yang menunjukkan malas, ya, menunjukkan malas. Para ulama mengecualikan kecuali seorang dalam kondisi lemah atau seorang dalam kondisi sakit, maka orang yang seperti ini ma'dzur, dia diberi udzur disebabkan karena lemahnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka ini ma'asyara alaikum warahmatullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.